As-sihru ma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir adalah sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu penulis Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan bahwa sihir secara atau di dalam syariat itu dibagi menjadi dua. Nah, di sini Asy-Syaikh hafizahullahu taala tidak menyebutkan tentang pengertian sihir secara istilah syariat. Saya ingin menambahkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa sihir tidak dapat didefinisikan dengan definisi yang komprehensif, yang menyeluruh, jami' mani, mencakup seluruh yang diperlukan dalam kata untuk sebuah definisi dan menolak seluruh kata yang tidak perlu dalam sebuah definisi. Tidak bisa dilakukan atau diberlakukan pendefinisian sihir. Ini pendapat yang pertama dari para ulama. Kenapa? Karena dikathrati anwa'ihi. Karena saking banyaknya macam-macamnya. Ya, saking banyaknya macam-macamnya. Disebutkan di dalam tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Fakhru Ar-Razi bahwa sihir ada 8 macamnya. Kemudian juga disebutkan oleh Dr. Ahmad Al-Hamd di dalam kitab As-Sihru Bainal Haqiqati Wal Khayal, sihir di antara hakikat dan khayalan, itu 13 macam. Jadi susah untuk didefinisikan kalau seandainya saking banyaknya macamnya tersebut. Dan ini juga pendapat Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah di dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Beliau adalah ulama Islam yang wafat pada tahun 1393 Hijriah, yaitu abad ke-14 Hijriah. Dan beliau mempunyai kitab tafsir namanya Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan di dalam kitab Adwa'ul Bayan, "I'lam anna sihra fil istilahi la yumkinu hadduhu bihaddin jami'in mani'." Ketahuilah bahwasanya sihir di dalam istilah syariat tidak mungkin didefinisikan dengan definisi yang komprehensif, jami' mani'. Kemudian likasratil anwa', disebabkan saking banyaknya macamnya, al-mukhtalifah, yang bermacam-macam, ad-dakhilati tahtahu, yang masuk ke dalam definisi sihir tersebut, yang masuk dalam definisi sihir tersebut. Wala yatahaqqaqu qadrun mushtarak bainahuma, dan tidak terrealisasi kadar yang sama di antaranya. Yakunu jami'an laha mani'an li ghairiha, yang mengumpulkan untuk definisi sihir dan menahan selain yang diperlukan dalam definisi sihir. Wa min huna ikhtalafat ibaratul ulama fi haddi ikhtilafan mutabayinan, dan dari sinilah para ulama rahimahumullah taala akhirnya, sebentar kok enggak rata. Dan dari sinilah para ulama rahimahumullahu taala akhirnya berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat banyak di dalam definisi sihir. Ya, di dalam definisi sihir. Tetapi ada sebagian ulama yang mendefinisikan, ya, ada sebagian ulama yang mendefinisikan. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Kafi, bahwa beliau mengatakan annahu azaim wa ruqa wa uqadu tu'athiru fil qulubi wal abdan fayumrid wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Sihir adalah, nah ini pengertian, kalau tadi pendapat ulama dia mengatakan tidak didefinisikan Tetapi sebagian ulama dia mengatakan didefinisikan sihir adalah azaim, jimat-jimat, ruqa, bacaan-bacaan, muqad, buhul-buhul, ikat-ikatan yang memberikan pengaruh pada perasaan dan tubuh. Maka seseorang bisa maka dia bisa memberikan rasa sakit, bisa bahkan membunuh, memisahkan antara suami istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian yang cukup komprehensif. Ada lagi disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi rahimahullah di dalam kitab Ahkamul Quran. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki ahli hadis, bukan Ibnu Arabi ya. Annahu kalamun muallaf yu'azzamu fihi ghairullah wa tunsabu ilayhi fihi al-maqadir wal kainat. Bahwa sihir adalah perkataan yang dibuat-buat, diagungkan di dalamnya selain Allah, disandarkan kepadanya takdir dan apa saja yang terjadi. Nah, ini disebutkan pengertiannya oleh siapa? Oleh Ibnu Al-Arabi, Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah taala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, maka penulis pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa penulis mengatakan bahwa sihir ditinjau dari istilah syariat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sihir hakiki. Yang pertama yaitu sihir hakiki. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir hakiki ini disebutkan yaitu yang kita terjemahkan tadi. Apa itu kata Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah taala, bahwa sihir adalah sebuah ungkapan tentang perbuatan yang memberikan pengaruh pada badan, perasaan, dengan rasa sakit, dengan kematian, dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Nah, ini adalah sihir hakiki. Dan ini yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya diberikan pengaruh kepada beliau, pada badan beliau, pada pikiran beliau, dan juga pada perasaan beliau, sehingga beliau merasakan telah mengerjakan sesuatu padahal beliau belum mengerjakannya. Nah, ini yang disebut dengan sihir hakiki. Ya, sihir hakiki. Bismillah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai itu ya. Kemudian penulis mengatakan adapun sihir takhyili, beliau istilahnya takhyil, artinya sihir khayalan. Kata beliau, "Wat takhyili ma yu'athiru fil absar wal anzar fatara asy-syai'a 'ala khilafi ma huwa 'alaihi." Adapun sihir takhyili adalah sihir terhadap mata. Dan ini sihir terhadap mata, dan ini sejenis dengan sihir yang dilakukan oleh Nabi Fir'aun terhadap Musa alaihissalam. Sebentar. Itu yang mana? Ya. Wa huwa sihrul a'yun. Fahuwa min jinsi ma fa'alahu Fir'aun ma'a Musa alaihissalam. Lamma jama'a as-sahara liyuqabilu Musa wal mu'jizat allati ma'ahu fa'amilu sihran takhyilan. Adapun sihir takhyili, sihir khayalan, adalah sihir terhadap mata, dan ini sejenis dengan sihir yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun mengumpulkan para penyihir untuk menghadapi Musa dan mukjizat yang ada padanya. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, cerita-cerita tentang perkelahian Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun, seperti dalam surat Al-A'raf yang dibawakan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullah taala. Di sini beliau mengatakan, mereka melakukan sihir takhyil. Walihada qala jalla wa ala, falamma alqau saharu a'yunan nas, ma qala saharun nas, bal qala saharu a'yunan nas. Yang artinya, mereka melakukan sihir takhyil, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala mereka melemparkan, menyimpan, menyulap mata orang, bukan menyebutkan mereka menyulap orang, akan tetapi menyebutkan mereka menyulap mata orang. Lihat di situ ya, bahwa yang disihir adalah matanya. Ini bedanya sihir khayalan dengan sihir hakiki. Sihir khayalan adalah sihir yang berkaitan dengan mata, penglihatan. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 116, saharu ayunan nas. Tukang sihir Fir'aun tersebut mensihir mata manusia. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tukang sihir Fir'aun tersebut mensihir manusia. Enggak disebutkan seperti itu. Ya. Tetapi mensihir mata manusia. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim, dan menjadikan orang yang banyak itu takut, dan mereka mendatangkan sihir yang besar, menakjubkan. Apa yang dimaksud dengan sihir yang besar? Ya. Kita baca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah bagaimana maksud daripada sihir yang besar. Di dalam surat Al-A'raf ayat 116, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan dari Al-Qasim bin Abi Bazzah, jama'a Fir'aunu 70 alfa sahir. Fir'aun mengumpulkan 70 ribu tukang sihir. Fa'alqaw 70 alfa habl wa 70 alfa asa, hatta ja'ala yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Maka 70 ribu tukang sihir tersebut melemparkan 70 ribu tali dan melemparkan 70 ribu tongkat-tongkat kecil sampai seakan-akan sampai dikhayalkan kepada Nabi Musa alaihissalam akibat sihir-sihir tukang sihir Fir'aun tersebut, bahwa tali dan tongkat-tongkat tersebut dia berjalan, padahal dia tali dan tongkat, tapi dikhayalkan di mata orang yang melihatnya. Ini yang dimaksud waja'a bisihrin 'adzim atau waja'u bisihrin 'adzim, mereka datang dengan sihir yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha, fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Surat Taha ayat 66. Kemudian Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, yukhayyalu ila Musa min sihrihim annal 'asa wal hibala tas'a wa tataharraku wa tamshi wa hiya fil haqiqati la tataharraku wa la tamshi min dhatiha bal yuharriquha mawdi'a fiha min az-zabq yang artinya, maksudnya tali, temali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa karena ilmu sihir tukang-tukang sihir Fir'aun tersebut, seakan-akan merayap, padahal cuma tali, padahal cuma tongkat kecil, bergerak dan berjalan ke arah Musa alaihissalam. Tapi sebenarnya secara zatnya tali dan tongkat tersebut tidak bergerak dan tidak berjalan, akan tetapi yang menggerakkannya adalah zat za'baqah yang ada padanya, sebagaimana dalam ayat lain, falamma alqau saharu ayunan nas, maka tatkala mereka melempar, mereka menyulap mata orang-orang. Ini para ikhwah, ini namanya sihir apa? Hayalan. Namanya sihir hayalan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, hadha sihrun takhyili laysa lahu haqiqah bimujarradi an yadhhaba ta'udul asya ila haqiqatiha. Ini adalah sihir takhyili, bukan hakikat yang sebenarnya. Setelah pergi, maka benda-benda tersebut kembali kepada keadaan semula. Walihada ya'ti sahiru ila ba'dhin nas fayati bihasharatin أو جعلان أو خنافس فيلقى علي فيلقي عليها السحر فتصبح كأنها غنم ثم بعد قليل تعود إلى طبيعتها. Yang artinya, karena itulah para penyihir mendatangi manusia dengan serangga-serangga, kumbang dan lebah-lebah, lalu disihir seakan-akan menjadi seekor kambing, tetapi sebenarnya kemudian kembali menjadi kondisi semula. Jadi itu sebenarnya sebentar saja, karena dia sihir khayalan. Apabila penghayalannya habis, sudah selesai sihirnya. Wa minhuma ya'maluhu an-nashalun wal muhtalun fayatuna ila ba'dhin nas bi awraqin 'adiyah yad'una 'alayha al-qamarah fayadhunnunaha nuqudan وَيَأْخُذُونَ فِي مَقَابِلِهَا أَمْوَالًا أَوْ صَرَّافَةً نُقُودًا بِنُقُودٍ. Artinya, diantaranya apa yang dilakukan oleh para penipu yang mendatangi Musa dengan kertas kosong, mendatangi manusia khususnya dengan kertas kosong. Di atasnya diletakkan sebuah tanda sehingga manusia mengiranya uang, lalu mereka membarternya dengan harta atau saling tukar uang dengan uang. Ya. Kemudian thumma idza dhahaba as-sahir 'adat hadhihi al-ashya' ila haqiqatiha. Setelah penyihir itu pergi, benda-benda ini kembali kepada hakikatnya semula. Awraqan la qimata laha. Hadha shay'un ma'ruf wa yaqa'u katsiran 'ala aydin nashalin wal muhtalin alladhina ya'khudhuna amwal an-nas bil batil. Yang artinya, ini adalah sesuatu yang sudah terkenal dan sering dilakukan para penipu yang mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar. Ya kan ada seperti itu. Ya. Orang menuliskan kertas kosong padahal. Kemudian akibat sihir khayalan, maka dianggap kertas kosong tersebut sebagai uang. Akhirnya diambil. Ya, akhirnya korbannya memberikan uang kepada tukang sihir tersebut, dan tukang sihir tersebut memberikan kertas kosong sebenarnya. Tetapi dilihat oleh si yang kena sihir ini, itu adalah uang. Apabila pengaruh sihirnya sudah habis, maka kembali lagi dia akan melihat itu adalah kertas kosong. Ini kan jahat sekali, tukang sihir itu jahat. Ya, tukang sihir itu jahat. Kalau ada yang nanya, ini sudah halaman berapa? Halaman 220. Halaman 220, paragraf yang pertama di bagian kiri. Apakah ini masuk ke dalam hipnosis? Jadi yang benar itu adalah hipnosisnya. Hipnosis. Kalau hipnotis itu dalam keadaan hipnosis, Ya. Jadi hipnosis itu atau hipnotis ya, itu adalah dalam keadaannya. Sedangkan kalau hipnosis itu perbuatannya. Jadi yang benar adalah hipnosis. Jadi seorang yang melakukan perbuatan sihir khayalan, apakah dinamakan dia juga hipnosis? Atau hipnosis apakah disebut sebagai sihir khayalan? Ya, itu dia. Adapun hipnotis, orang yang terkenanya itu, dia sudah dalam keadaan tidak sadar, nah berarti dia kena hipnotis. Hipnosis perbuatannya. Makanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipnosis keadaan seperti tidur karena sugesti. Yang pada taraf permulaan, orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya. Tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Jadi yang benar adalah perbuatannya namanya hipnosis. Kalau sudah terjadi perbuatan itu kena orang, berarti dia terhipnotis. Nah begitu ya, paham ya. Nah ini apakah masuk sihir khayalan? Maka jawabannya, apabila dia minta bantuan kepada jin, maka dia masuk ke dalam sihir khayalan. Maka dia masuk ke dalam sihir khayalan. Nah, kita lanjut. Fasihru binaw'aihi qadim fil bashariyah dzakarahu Allah taala fi qaumi fir'aun. Sihir dengan dua macamnya sudah ada sudah lama dalam sejarah manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam kaum Firaun. Wa anna as-sahara kanu 'inda Firaun wa fi ra'iyatihi wa yahtarifuna as-sihr. Falamma ja'a Musa alaihi salam bi risalati rabbih wa ma'ahu al-mu'jizat allati tadullu 'ala sidqihi wa hiya al-'asa allati tanqalibu hayy ila hayya wa yaduhu yadkhuluha fi jaybihi alaihi salatu wassalam fatakhruju baydha'a min ghairi afa aw baras hadhihi mu'jizah min 'indillah la sun'a lil bashari fiha li anna al-mu'jizat التي من عند الله لا دخل للبشر فيها لا يستطيع بنو الإنسان أن يأتوا بمثلها لأنها من عند الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يعمل المعجزة وإنما هي من عند الله عز وجل هو الذي يجعلها على يد نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا له قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله فالرسول لا يستطيع أن يأتي بآية إلا أن يأتي بما يعطيه الله من معجزات. نعم. Kita baca artinya, sihir dengan dua macamnya ada sudah lama dalam sejarah manusia. Allah menyebutkannya dalam kaum Firaun bahwa para penyihir itu ada di antara orang-orang sekitar Firaun maupun pada rakyatnya. Mereka menjadikan sihir sebagai mata pencaharian. Allahu Akbar. Ya, zaman dahulu sihir itu sebagai mata pencaharian. Subhanallah. Kok bisa ya? Sihir sebagai mata pencaharian. Nah, jadi mencelakakan orang kemudian dijadikan sebagai mata pencaharian. Kira-kira di zaman sekarang ada enggak? Wah, banyak. Di negara kita ada enggak? Ada banyak. Ya. Di antaranya yaitu orang-orang yang meletakkan papan nama pengobatan supranatural. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Mereka menjadikan sihir sebagai mata pencaharian. Ketika Musa datang dengan membawa risalah dari Rabbnya dan bersamanya mukjizat yang menunjukkan kebenarannya, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang apabila dimasukkan ke dalam ketiak akan memancarkan cahaya putih tanpa cacat. Jadi ada dua, yaitu yang pertama tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 18. Allah berfirman, qala hiya asaya atawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Nabi Musa alaihissalam berkata, ini adalah tongkatku, aku bersandar dengan tongkat ini dan aku pukul daun dengannya untuk kambing, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Nah, ini akan menjadi nanti kalau bertemu dengan tukang sihir Fir'aun, akan menjadi ular yang sebenarnya, bukan ular khayalan, ular yang sebenarnya. Makanya tukang sihir Fir'aun, mereka setelah melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam, maka mereka faulqiyas saharatu sajidin, maka para tukang sihir itu sujud. Ya, kenapa? Karena mereka tahu ini bukan sihir khayalan yang mereka lakukan terhadap mata-mata manusia, yaitu dilemparkan tali dan tongkat kemudian seakan-akan bergerak-gerak menuju manusia, padahal tidak. Nah, ini namanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat. Mereka tahu bahwa yang dilempar itu bukan sihir khayalan, tetapi dia adalah mukjizat yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu. Kemudian mukjizat yang kedua, yaitu tangan yang apabila dimasukkan ke dalam ketiak akan memancarkan cahaya tanpa cacat. Jadi tangan masukkan begini, keluar penuh dengan cahaya tangan, tanpa ada cacat, bukan berarti karena penyakit kulit atau yang semisalnya. Kemudian penulis mengatakan, inilah mukjizat dari sisi Allah. Tidak ada manusia yang mampu membuatnya, karena mukjizat yang datangnya dari Allah tidak akan mungkin ada manusia yang bisa membuatnya, dan tidak mungkin manusia bisa menirunya, karena semua itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu membuat mukjizat. Itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikannya kepada para nabinya dan rasulnya sebagai bukti kebenaran. Allah berfirman, dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang rasul tidak mampu membuat satu mukjizat pun, melainkan ia mendatangkannya karena diberi oleh Allah dari mukjizat-mukjizat. Tidak ada para rasul tidak bisa mendatangkan mukjizat, tetapi mereka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Beda dengan ilmu sihir. Ilmu sihir itu belajar dan bisa didatangkan karena dia belajar. Ya. Penulis mengatakan, amma sihir fa innahu amalun bashari wa sina'ah yata'allamuha an-nas wa yutqinunaha wa hiya min amali syayatinil insi wal jin wa laysat mu'jizat wa innama hiya khawariqu syaitaniyah yastati'ul insanu an yasna'aha aw yata'allamaha amma al-mu'jizah fala yaqdiru ahad ala ijadiha illa Allah wa qalu laula unzila 'alayhi ayatun min rabbi qul innamal ayatu 'inda Allah wa innama ana nadhirum mubin fal ayatu min 'indillahi jalla wa 'ala fama hiya bi istita'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an ya'tiya biha aw ya'malaha. Yang artinya, adapun sihir merupakan perbuatan manusia dan ciptaan yang bisa mereka pelajari dan mereka tekuni. Ini bedanya sihir dengan mukjizat. Kalau mukjizat, maka tidak bisa didatangkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkannya. Tetapi kalau sihir, maka dia bisa didatangkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini tidak bisa Nabi Muhammad SAW minta dibukakan dibelah bulan, enggak bisa. Itu bukan bukan kehendak dari nabi dan rasul, tetapi itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya mukjizat dengan sihir. Itu adalah perbuatan syaitan dari golongan manusia dan jin dan bukan mukjizat. Itu adalah perbuatan syaitan yang tidak biasa. Manusia bisa melakukannya untuk mempelajarinya. Sementara mukjizat tidak ada satupun yang manusia yang mampu untuk mengadakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan ayat surat Al-Ankabut ayat 50. Yang artinya, dan orang-orang kafir Mekah berkata, mereka tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya pemberi peringatan yang nyata. Nah, kemudian penulis mengatakan, maka jadi mukjizat-mukjizat ini dari Allah dan bukan kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkannya atau melakukannya. Sementara sihir masih dalam batas kemampuan makhluk untuk mempelajarinya, mengadakannya. Untuk mempelajarinya dan mengadakannya. Wal mu'jizah haqqun was sihru batilun. Mu'jizat itu hak, benar maksudnya. Sementara sihir itu batil. Walihada lamma ja'a Musa alaihi salam bil bayyinat wal mu'jizat qalu hadha sihr wa annahu sahir. Qala fir'aun falna'tiyannaka bi sihrin mithlih. Ya. Fajama'u as-sahara limuqabalati Musa wa tawa'adu yawman wajtama'a an-nasu liyushahidu ma yaqa'u baina as-sahara wa Musa. Yang artinya, jadi mukjizat-mukjizat ini dari Allah dan bukan dari kemampuan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkannya dan melakukannya. Sementara sihir masih dalam batas kemampuan makhluk untuk mempelajarinya dan mengerjakannya. Mukjizat itu benar adanya, sementara sihir itu batil. Karena itulah saat Musa alaihi salam datang dengan bukti dan mukjizat, mereka mengatakan ini adalah sihir dan dia adalah tukang sihir. Lalu Fir'aun berkata, dan kami pun akan mendatangkan pula kepadamu si tukang sihir semacam itu. Surat Thaha ayat 58. Kita lanjut. Fajama'us saharah. Maka ia pun mengumpulkan para penyihir untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Mereka sepakat menentukan hari, dan manusia pun berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi antara para penyihir dan Musa alaihissalam. Kemudian halis saharatu yaghlibuna Musa am Musa yaghlibu as-saharata. Wa hadha min taysirillahi lidhuhuril haqq wa nusrati nabiyhi Musa alaihissalam. Yang artinya, akankah para penyihir bisa mengalahkan Musa, ataukah Musa mampu mengalahkan para penyihir? Ini adalah bentuk kemudahan dari Allah untuk menampakkan kebenaran dan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian kita lanjut. Mana tadi? Allahu Akbar, hilang. Oh iya, di atas ternyata. Ijtama'u fatalabu min Musa an yilqi awwalan. Faqala lahum ulqu antum. Fa'alqaw ma ma'ahum min sihrin azim. Wastarhabuhum an-nas bihi min al-hibal wal-asa hatta inna Musa alaihi salam khafa. Fa'awjasa fi nafsi khifata Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Wa'alqi ma fi yaminik innama ma fi yaminik talqaf ma sana'u. Yang artinya, mereka pun berkumpul meminta kepada Musa untuk melemparkan terlebih dahulu. Musa berkata kepada mereka, silahkan kalian sekalian lempar duluan. Maka mereka pun melemparkan sihir besar yang mereka punya hingga manusia merasa ketakutan karena tali temali mereka, hingga Musa pun merasa takut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 67-69. Nah, fa'alqal 'asa allati kanat biyadih fakanat thu'banan 'aziman arhabahum walathum kullas sihr wada'uhu fil wadi wa khafu 'ala anfusihim an yaltahimahum thu'ban thumma inna Musa 'alaihi salam amsakaha fa'adat 'asa kama kana fa inda dhalika alima as-saharatu anna alladhi ma'a Musa laysa min as-sihr وعرفوا أن هذا ليس من سنة البشر وأنما هو من عند الله فآمنوا وتابوا إلى الله وخروا ساجدين لله عز وجل. Yang artinya, maka Musa pun melemparkan tongkat yang ada di tangannya yang kemudian berubah menjadi ular besar yang membuat para penyihir ketakutan dan menelan seluruh sihir yang mereka buat di lembah itu. Maksudnya tadi, tali-tali, tongkat-tongkat kecil ditelan oleh ular ini. Mereka takut atas keselamatan mereka karena ditelan ular tadi itu. Kemudian Musa alaihissalam memegangnya lalu berubah lagi menjadi tongkat seperti sedia kala. Ketika dilempar jadi ular, makan-makan-makan semua, kemudian dipegang lagi jadi tongkat lagi. Allahu Akbar. Pada saat itu para penyihir mengerti bahwa yang ada pada Musa bukanlah sihir dan mereka mengetahui bahwa itu bukan perbuatan manusia akan tetapi dari Allah. Karena tadi mereka yang membuat sihir tahu bahwa itu bukan sihir. Maka mereka beriman, bertobat kepada Allah serta bersujud syukur serta sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb alam semesta yaitu Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Sekali lagi, kenapa tukang sihir Firaun terlalu cepat untuk beriman? Ya, setelah melihat mukjizat Nabi Musa. Siapa yang bisa jawab? Coba tulis ya yang di Instagram. Coba tulis yang di Instagram. Kenapa tukang sihir Firaun terlalu cepat beriman? Atau cepat beriman, bukan terlalu, sangat cepat beriman setelah melihat mukjizat Nabi Musa. Yang di Facebook juga tulis, coba saya mau lihat. Yang di YouTube juga. Ayo. Nah, jawabannya adalah karena tukang sihir Firaun itu tahu bahwa itu bukan sihir yang mereka buat, tetapi itu adalah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah. Kemudian lanjut. Fa fadhaha Allahu Fir'auna fi hadzal mawqifi wal mashhadil 'azhim. Allah mempermalukan Firaun pada tempat dan pertunjukan yang agung ini. Fa fadhaha Allahu Fir'auna wa qaumahu wa abdala ma ma'ahum. وظهرت المعجزة الربانية التي لا صنع للبشر فيها Inda dhalika tajburu fir'aun wa tajabbara fir'aun wa takabbara wa anada wa tawa'ada as-sahara bil batshi wal jabarut lakin thumma madha qalu faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al hayata ad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairu wa abqa. Allah memerlukan Fir'aun pada tempat dan pertunjukan yang agung ini. Allah mempermalukan Fir'aun dan kaumnya dan membatalkan apa yang ada pada mereka. Dan menanglah mukjizat Rabbani yang tidak bisa dibikin oleh manusia. Pada saat itu Fir'aun tetap sombong, keras kepala, serta mengancam para penyihir dengan kekuatan dan penindasannya. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka berkata, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan, kepada Rabb kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kami kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal siksanya. Surat Thaha ayat 73. Ayat ini membicarakan tentang perkataan tukang sihir Fir'aun. Kami telah beriman kepada Rabb kami, tujuannya adalah mengampuni dosa-dosa kami dan juga mengampuni dosa-dosa sihir yang telah dipaksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik dan lebih kekal. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa tawa'adahum an yaqtulah wa yuslibah fi dhudu'in nakh walakinnahum sabaru wa qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin fa kanatil 'aqibah li ahli al-iman ay li nabiyillahi Musa عليه السلام وللمؤمنين فانتصر الحق وبطل ما كانوا يعملون فتبين أن المعجزات التي مع الأنبياء إنما هي من صنع الله لا يستطيع أحد من البشر كائنا من كان ولا من الملائكة أن يوجد شيئا منها وإنما هي من خلق الله وصنعه. Yang artinya hingga akhirnya kemenangan terjadi untuk kaum yang beriman, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam dan kaum mukminin. Kebenaran telah menang dan apa yang mereka lakukan telah batal. Jelaslah bahwa mukjizat yang ada pada para nabi adalah dari Allah. Tidak ada seorang manusia pun, siapapun atau para malaikat yang mampu mengadakannya. Itu hanya ciptaan Allah dan buatannya. Nah, ini para ikhwah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Fa hadza huwal farqu baina mu'jizatil anbiya was-sihr. Jadi intinya dari tadi penulis ingin mengatakan kepada kita, sihir itu bisa dipelajari, bisa didatangkan oleh orang yang bermain sihir, sedangkan mukjizat tidak bisa dipelajari. Itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. فهذا هو الفرق بين المعجزات الأنبياء والسحر. Inilah perbedaan antara mukjizat para nabi dan sihir. فدل على أن السحر قديم في البشرية من عهد فرعون كما ذكر الله في القرآن كما قد يكون من قبل. Ini menunjukkan bahwa sihir sudah ada semenjak lama dalam sejarah manusia, semenjak masa Fir'aun, sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya. Nah, kemudian penulis mengatakan sihir qad baqiya as-sihru fi bani Israil. Falihadha fi ahdi Sulaiman alaihi salam wa huwa nabiyyu malakin atau nabiyyu mulk min anbiya bani Israil. وَمُلُوكُهُمْ سَخَرَ اللَّهُ لَهُ الْجِنَّ وَالْعَفَارِيدِ وَالشَّيَاطِينَ تَعْمَلُ بِأَمْرِهِ لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَعْطَاهُ مُلْكًا لَمْ يُعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. yang artinya inilah perbedaan antara mukjizat dan para nabi dan sihir. Ini bukti bahwa sihir sudah ada semenjak lama sejarah manusia, semenjak masa Fir'aun, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana telah terjadi sebelumnya. Sihir telah ada pada Bani Israel, pada Musa alaihi nabi, pada masa Nabi Musa alaihi, pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, yang merupakan seorang nabi dan raja. Ia adalah salah seorang nabi dan raja Bani Israel. Allah menundukkan jin, ifrit dan setan untuknya, untuk melakukan perintahnya. Karena Allah telah memberikan kepadanya kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang manusia pun dalam semesta ini. Saat ia meminta kepada Rabbnya, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun, seorang jua pun sesudahku. Surat Shad ayat 35. Intinya pada ikhwah sekali lagi, bahwa penulis ingin mengatakan kepada kita mukjizat itu murni datang dari Allah. Sedangkan siapa? Sedangkan sihir itu sudah ada semenjak dahulu dan bisa dipelajari bahkan dari zaman Nabi Sulaiman. Nah, wa min dzalika annallaha sakhkhara lahu al-afarit. Allah juga menundukkan para ifrit untuknya, yaitu untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran surat Shad ayat 37 dan 38. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi Sulaiman sudah ada sihir. Ini menunjukkan bahwa perbuatan sihir itu sudah lama. Yatasarrafu fihim alaihissalam ya'maluna lahul amal al-ha'ilah kama dhakar Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma lama mata Sulaiman alaihissalam ja'at syayatin wa qala inna Sulaiman mastata'a taskhira syayatin illa bisihr. Fahuwa yastakhdimul jin wal syayatin bisihr alladhi ya'maluhu. Iftaru ala Sulaiman wallahu bara'a Sulaiman alaihissalam min dhalik li'anna sihra kufrun ولا يليق ببني بنبي الله سليمان أن يعمل الكفر. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أي ما سحر سليمان فسمى الله السحر كفرا. نعم. سليمان عليه السلام bisa memperlakukan mereka sebagaimana yang diingininya. Mereka melakukan tugas-tugas besar yang diperintahkan kepadanya oleh Sulaiman, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat Sulaiman meninggal, setan-setan datang dan berkata bahwa Sulaiman tidak bisa menundukkan setan-setan kecuali dengan sihir, dan dia bisa menggunakan jin dan setan dikarenakan sihir yang ditanya. Jadi gini, setelah Nabi Sulaiman meninggal, maka datang para jin mengatakan bahwa Sulaiman sering di sini alaihissalam itu sebenarnya sedang mengumpetin sihir. Ya, itu. Ini buruknya yang di apa? Yang dibisikkan oleh tukang sihir. Setan-setan itu mendustakan Sulaiman dan Allah membebaskan Sulaiman dari tuduhan itu. Karena sihir adalah kekufuran dan tidak mungkin bagi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam untuk menggunakan sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru." Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Surah Al-Baqarah ayat 102. Maksudnya Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Jadi begini. Nabi Sulaiman bisa bicara sama jin, bisa bicara sama hewan. Mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah sihir. Ya, makanya setelah Nabi Sulaiman meninggal, maka para iblis tukang sihir mengatakan bahwa para iblis, para tukang sihir. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman melakukan sihir. Buktinya apa? Di bawah singgasananya ada tulisan-tulisan, ada raja-raja. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Bahwa Nabi Sulaiman melakukan sihir, makanya dia bisa terbang, dia bisa berbicara dengan jin, dia bisa berbicara dengan hewan dan seterusnya. Nah, dan yang patut diperhatikan di sini, Allah menamai ya sihir dengan kekufuran. Maka berarti setiap jenis sihir adalah kekufuran. Cukup dulu ya. Nah, yang ingin bertanya tafadhal, silahkan. Ini ada, sehat selalu Ustadzku. Alhamdulillah saya sehat. Dan alhamdulillah saya sudah tes swab dan hasilnya negatif. Alhamdulillah. Ya, Senin kemarin saya tes, kemudian Rabu keluar dan hasilnya negatif. Kemudian juga seluruh para ustadz, para pegawai di pesantren Tan Ilmu sudah tes swab dan hasilnya seluruhnya negatif. Alhamdulillah. Ustadz, hipnoterapi untuk menyembunyikan penyakit atau kebiasaan buruk atau kecanduan, apakah itu diperbolehkan? Jawabannya adalah saya harus tahu dulu apa yang dilakukan pada praktek hipnoterapi, ya. Ya, karena al-hukmu ala syai far'un an tasawwurhi. Menghukumi sesuatu itu adalah bagian daripada gambarannya. Nah, hipnoterapi adalah penyembuhan gangguan jiwa dengan membawa penderita ke suatu keadaan trans agar penderita mengeluarkan isi hatinya dalam keadaan sadar, ia tidak bersedia menceritakannya. Kalau dalam keadaan sadar, ia tidak bisa menceritakannya. Nah, ini dia, membawa kepada keadaan trans. Ini bagaimana membawanya? Mengeluarkan dari alam sadarnya. Kalau dengan bantuan jin, haram. Ya, kalau dengan bantuan jin, haram. Karena tukang sihir Fir'aun tahu bahwa itu bukan perbuatan manusia, tapi suatu mukjizat. Iya. Karena penyihir paham dengan kaidah sihir atau bukan. Iya, betul. Semuanya jawabannya betul, alhamdulillah. Ayo yang dari Instagram silakan bertanya. Bagaimana sikap kita jika diundang ke pernikahan yang di tempat tersebut ada musiknya? Tidak boleh hadir. Tidak boleh hadir. Dan berusaha hadir di saat tidak ada musiknya. Jadi disiasati. Asal hukumnya gak boleh hadir pokoknya. Yang ada musik, tidak boleh hadir. Dan yang mengatakan bahwasanya para ustadz, para kiai yang hadir dan di situ ada musiknya, berarti ya mereka keliru. Jangan diikuti. Tidak boleh diikuti. Apakah indigo itu suatu penyakit atau apa ustadz? Harus bagaimana, dibagaimanakan? Maka indigo, saya ini buka kamus besar bahasa Indonesia. Indigo adalah tumbuhan tropis warna ungu lembayung, zat celup warna biru tua yang diperoleh dari indigo. Apa maksud anak indigo dulu ya? Ini harus didudukkan, istilah-istilah seperti ini harus didudukkan. Karena dia istilah yang masih belum jelas apa maksudnya gitu. disebutkan anak indigo atau anak nila adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, bahkan supranatural. Konsep ini merupakan ilmu semu yang didasarkan pada gagasan zaman baru pada tahun 1970-an. Indigo mereka mengaku mengetahui hal gaib, maka ini haram. Berarti mereka wajib diruqyah karena mereka sudah melakukan hal yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Wajib diruqyah. Penyakit bagaimana yang menyebabkan kita boleh untuk menjamak sholat? Apakah sakit gigi termasuk, Ustaz? Karena rasa nyeri yang membuat sholat itu tidak khusyuk. Maka jawabannya, kalau seandainya memang benar-benar sangat-sangat nyeri dan seseorang sangat sulit untuk melakukan sholat dengan wajar, maka boleh. Boleh, karena menjamak sholat itu karena sebuah keperluan seperti hujan, sakit, atau angin yang sangat kencang. Allahu'alam. Apakah darah flex yang keluar di saat hamil tua tapi setelah diperiksa ternyata belum saatnya melahirkan, setelah mandi besar, apakah boleh sholat? Maka jawabannya, kalau flex atau darah flex yang keluar pada hamil, umur kehamilan sudah 8 bulanan, 9 bulanan, maka dilihat kalau seandainya dia dekat PHL, HPL apa PHL ya, perakhiran hari lahir, maka pada saat itu dia termasuk darah nifas. Kalau cuma sehari, dua hari, berarti itu darah nifas. Kalau masih jauh, maka itu berarti hanya flek biasa, dan dilihat apakah itu kebiasaan haid atau tidak pada waktu sebelum hamil. Kalau kebiasaan haid berarti dia haid, kalau tidak berarti dia istihadhah. Istihadhah wanita seperti wanita suci lainnya. Nah, saya bacakan dari apa, dari YouTube. Soal ruqyah jin, saudara saya pernah bilang ada tetangga kesurupan, tetangganya kesurupan dan sudah dibacakan doa dan ayat Quran tapi tetap enggak mempan. Pertanyaannya, apakah benar jin ikut dibacakan, jin kuat apakah benar jin kuat dibacakan ayat Quran, Ustaz? Maka jawabannya tidak. Ya, jin malah tambah lemah. Cuma yang jadi permasalahan adalah siapa yang membaca, yakinkah dia atau tidak, ikhlaskah dia atau tidak, seperti itu. Apa ciri-ciri orang terkena sihir? Ciri-cirinya tidak sholat. Ini sangat utama, tidak sholat. Makanya jangan-jangan orang yang gak sholat itu dia terkena sihir, tidak mau sholat, gak mau sholat. Dan ini pengalaman saya, punya kawan dari Suriname. Waktu itu dia kena sihir. Karena kenapa? Karena ada seorang perempuan yang suka kepada dia, tetapi beliau memilih perempuan lain. Cinta ditolak, dukun bertindak. Dikirim dari Suriname ke Madinah. Subhanallah. Kadang-kadang orang itu badannya setengah biru. Saya melihat dengan mata kepala saya, setengah biru. Kadang-kadang kalau masuk Masjid Nabawi ketika adzan kabur. Allahu Akbar. Kasihan ya, kita kasihan. Akhirnya kita pernah ruqyah malam-malam, kemudian setelah itu setelah diruqyah dia tidak tahan, kemudian dia lemas, lalu setelah muntah-muntah kita suruh dia salat. Tidur, setelah tidur subuh kita bangun salat subuh, kemudian kita salat di masjid, berzikir pagi. Baru setelah itu kembali ke kamar, ini si fulan ini masih dalam keadaan tidak bangun, lihat ya. Masih dalam keadaan tidak bangun. Dia matanya kelap gini. Ya. Kemudian saya mencoba ruqyah lagi. Padahal itu masih ngantuk. Karena ruqyah tadi malam sampai jam 2, sampai jam 3. Ya, sedangkan bangun jam 4. Kemudian ruqyah, baca Al-Fatihah, Fatihah saja. Nah, mungkin ada 100 kali saya kali baca. Akhirnya ini mulai hati tidak ikhlas, ya merasa capek. Ya, karena dia enggak bangun-bangun. Maka saya tempeleng kepalanya. Tepuk, saya tempeleng. Akhirnya yang terjadi dia bangun. Marah, nyari macam-macam. Oh, jinnya bangun. Habis itu saya ajak duel, tengkar, kelahi gitu. Karena dia lebih kecil, jadi saya berani. Waktu itu, habis itu kawan-kawan di kamar mengatakan, sudah Din, jangan dilawan, lawan aja dengan ayat kursi. Ya sudah, saya duduk, kemudian saya bacakan ayat kursi, perdengarkan kepada dia, dia masih begini-begini, oh, akhirnya lemah sendiri. Akhirnya jatuh. Nah, ini yang saya maksud adalah bahwa sihir itu membuat seseorang tidak sholat. Ya, sihir itu membuat sholat. Maka tanda orang terkena sihir bisa saja dia tidak sholat. Kemudian yang kedua, dia sering merasakan rasa sakit yang tidak wajar. Yang ketiga, dia tiba-tiba benci sesuatu. Benci kepada istri, benci kepada anak, benci kepada orang tua, benci kepada saudara, saudari, benci pokoknya. Tidak ada sebab dia benci. Nah, ini dia. Nah, kita lanjut. Yang dari YouTube banyak juga ya. Saya masih bingung perkara GoPay dan ShopPay. Mohon penjelasannya. Ah, ini antum salah kamar kayaknya. Tanya kepada yang ahlinya. Ya. Tanya kepada yang ahlinya. Ahlinya Ustadz saya, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Ustadz Dr. Firanda Hafizakumullah, Hafizahumullah Ta'ala, Ustadz Amin Nurbai. Itu lebih dalam, lebih baik bertanya kepada ahli. Bagaimana adab memberi nasihat yang baik untuk kedua orang tua? Barakallahu fiik. Amalkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Ya, dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya." Dan Rabbmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan ah. Nih, dan ucapkanlah ucapan yang mulia. Jadi, pertama cara menasihati itu dengan mengucapkan ucapan yang mulia. Tidak boleh membentak, tidak boleh dengan suara yang keras, kasar, tidak boleh. Kemudian waqfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Maksudnya adalah merendah hati di hadapan mereka, tidak boleh merasa lebih berilmu, enggak boleh. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian doakan. Jadi tiga poin itu. Perkataan yang lembut, kemudian dengan merendah hati dan mendoakan. Begitu cara mendakwahi orang tua. Penyihir zaman Nabi Musa bisa bertobat dan penyihir zaman Rasulullah SAW dibunuh. Apakah memang zaman Rasulullah SAW dan zaman sekarang penyihir itu sulit bertobat dan tetap harus dikisas? Barakallahu fiik. Mungkin ini beda, salah satu perbedaan antara syariat Nabi Musa dengan syariat Rasulullah SAW. Kalau di dalam syariat Nabi Musa AS, maka diperbolehkan untuk bertobat. Sedangkan kalau di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa saja yang terbukti sebagai tukang sihir, maka dia wajib untuk diqisas, dipenggal lehernya. Ya. Nah, kalau bertobat bagaimana? terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan taubatnya diterima tetapi tetap dipenggal lehernya. Ada yang mengatakan taubatnya diterima dan sudah biarkan dia. Ya, wallahu a'lam. Ada pendapat Imam Syafi'i bahwa tukang sihir itu tidak mutlak dibunuh kalau seandainya dia terbukti menyihir. Tetapi yang dibunuh adalah tukang sihir yang menyebabkan terbunuhnya seseorang. Nah, ini cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Tukang sihir tidak mutlak dibunuh, akan tetapi tukang sihir yang dibunuh adalah tukang sihir yang dengan sebab sihirnya terbunuh seseorang. An-nafsu bin nafs, nyawa dibayar nyawa. Allahu a'lam. Jadi persoalan siapa yang membaca, yakinkah dia atau tidak? Pertanyaan, apa yang maksudnya yakin? Yakin syaitan bisa dikalahkan. Maksudnya adalah dia ketika membaca tersebut yakin bahwa ini sihir bisa dikalahkan dengan ruqyah. Karena ada sebagian orang yang nyoba-nyoba, ya, coba ruqyah kali bisa. Ini tidak yakin ya. Wallahu a'lam. Nah, apakah psikolog itu sama seperti peramal? Dan apakah kita berbuat syirik jika percaya kepadanya? Hal ini menurut saya mirip sama bintang-bintang yang meramal nasib. Psikolog kerjaannya enggak meramal. Psikolog itu kerjaannya memberikan advice, nasihat. Ya. Tidak meramal. Yang saya ketahui seperti itu enggak meramal. Allahu a'lam. Bagaimana cara meluluhkan suami supaya mau menuntut ilmu? Sudah beberapa kali diajak ke kajian masih belum mau. Maka jawabannya adalah dirayu, Bu. Ya, ini siapa? Bu Aisyah. Dirayu. Rayu dengan rayuan mautmu. Ya, dirayu. Selain dirayu juga didoakan agar sang suami mau menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, dikenalkan bahwa kepada suami kita ini diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila kita beribadah, maka wajib untuk berada di atas ilmu sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibelikan buku-buku tauhid juga belum mau membaca. Saya tawari mendatangkan ke Ustadz ke rumah, masih belum terketuk juga. Gimana ya Ustadz? Makanya tadi dirayu, Bu, ya, dirayu. Ipar saya bercerita mimpi dikelilingi ular, gimana itu Ustadz? Ini menarik. Saya meniru Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Beliau ketika ditanya tentang sering yang saya ketahui, sering ditanya, kalau pertanyaannya terlewat itu diulang lagi ya, karena saya jawab pertanyaan nggak mungkin terlihat terus semuanya ya, kalau terlewat mohon diulang lagi pertanyaan, jadi mohon begitu ya. Nah, Syekh beliau sering ditanya tentang mimpi. Syekh, mimpi ini takbirnya apa, tafsirnya apa? Beliau mengatakan, lastu mu'abbirar ru'yah, aku bukan tukang menafsir mimpi. Maka saya juga begitu. Ya, silahkan jana yang mungkin biasa menafsirkan mimpi. Allahu a'lam. Ya, Ummu Al-Azam, silahkan tanya lagi kalau terlewat. Saya merasa suami saya terkena sihir ruh. Kok bisa? Bagaimana caranya agar suami mau diruqyah? Apa dulu tandanya suami kena, dianggap kena sihir? Ibu jangan asal nuduh. Apa dulu, Bu, tandanya? Ya, sebutkan. Tapi kalau ingin diruqyah tidak mengapa. Karena bagaimanapun ruqyah itu bermanfaat. Ya, mau beneran kena sihir, mau beneran tidak kena sihir, maka tetap dia bermanfaat. Allahu a'lam. Apa nih? Ya. Di rumah saya kalau ada acara selalu ada sesajian, kopi pahit, kopi manis. Kalau tidak, sepupu saya akan menangis keras seperti kemasukan jin. Selama ini saya hanya mengingkari dalam hati karena saya merasa mampu belum menyampaikan kebenaran. Saya merasa belum mampu mungkin ya menyampaikan kebenaran. Bagaimana solusinya? Maka jawabannya adalah wajib untuk diingkari. Itu namanya memberikan sesaji kepada jin, dan memberikan sesaji kepada jin haram hukumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, mengundi nasib, memberikan sesaji, mengundi nasib adalah perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah. Ya, dan itu jelas itu, kopi pahit, kopi manis di pojokan, kemudian diberikan kepada jin sehingga sepupu itu tidak nangis. Ini namanya mengabdi kepada jin, tidak boleh itu. Ketika anak berbuat salah, sering sekali timbul emosi yang saya rasa suka berlebihan, Ustaz. Apakah ini membutuhkan ruqyah mandiri yang rutin? Maka jawabannya adalah boleh diruqyah, tetapi lebih baik dia berusaha untuk bersabar. Berusaha untuk bersabar. Ya. Saya mau nanya, bila diizinkan, bila anak perempuannya disakiti suaminya secara fisik dan mental, apakah berhak seorang ayah ikut campur? Berhakkah orang tuanya minta cerai? Maka jawabannya adalah semestinya anak perempuan, istri dalam hal ini, disiksa oleh suaminya, maka pada saat itu sang istri ini mengadukan nasibnya, mengadukan permasalahannya kepada orang tuanya. Kalau seandainya dia merasa terzalimi, dia merasa tersakiti, ya. Itu solusi. Dan pada waktu itu ketika dimintai, maka sang ayah menyelamatkan anak perempuannya dari kekerasan suaminya. Dan ini tidak dianggap sebagai ikut campur. Nah, berhakkah orang tuanya minta cerai? Enggak berhak. Yang berhak itu siapa? Anak perempuannya. Ya, bukan orang tua perempuan. Wallahu a'lam. Bolehkah minta tolong ruqyahkan dengan ustaz? Ustaz siapa nih? Ustaz siapa? Boleh, ustaz siapa aja boleh. Ya. Asalkan meruqyah yang benar. Tapi kalau saya tidak meruqyah. Saya tidak meruqyah. Kenapa? Karena kalau saya meruqyah, kita enggak ada pelajaran nih. Nanti akhirnya saya jadi tukang ruqyah. Di rumah nanti banyak orang yang ngantri. Ya, akhirnya tidak ngurus pesantren, malah ngurus ruqyah. Karena ada seorang ibu-ibu pernah habis kajian Isya, "Ustaz, mohon tolong anak saya." "Kenapa Bu anaknya?" "Dia kesurupan. Mohon diruqyah, Ustaz." Maka saya katakan, "Bu, meruqyah itu adalah artinya mendoakan seseorang agar sembuh dengan bacaan-bacaan yang telah ditentukan dalam syariat Islam." Kemudian ayolah ustaz. Kemudian saya katakan, dan doa yang paling utama untuk seorang anak adalah ada orang tuanya. Rasulullah bersabda, "Salasu da'awatin la turad." 3 doa yang tidak ditolak. Salah satunya adalah da'watul walid, doa orang tua. Maka saya nasihatkan ibu tersebut, "Ibu saja yang meruqyah. Itu sudah luar biasa. Daripada saya tidak ada hubungan apa-apa dengan anak ibu. Lebih baik ibu saja." Maka, "Ustaz, ayolah ustaz. Saya tidak yakin dengan ruqyah saya, ustaz. Kasihan anak saya, ustaz. Kesurupan singa Majapahit, ustaz." Sampai seperti itu. Maka saya tidak meruqyah. Apa hukumnya kalau suami pasang foto artis cantik Korea? La haula wala quwata illa billah. Maka wajib dinasehati dengan tegas, dan itu wajib dilepas karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan kepada suami yang seperti ini bahwa syaitan membuat mata kita lebih jalang kepada wanita yang haram dibandingkan wanita yang halal. Dan sebanyak kita melihat wanita yang haram untuk dilihat bagi kita, maka sebanyak itu pula dicabut kenikmatan melihat istri kita yang halal. Saya ulangi, sebanyak mata melihat kepada wanita yang haram untuk dilihat, sebanyak itu pula Allah mencabut kenikmatan melihat kepada istri yang halal. Karena berarti dia tidak bersyukur dan tidak bermanfaat menikahnya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa yang sanggup untuk menafkahi lahir dan batin, maka hendaklah dia menikah. Itu menundukkan pandangan dan menjaga kembali. Semestinya menikah satu, semakin tunduk pandangannya. Menikah dua, lebih tunduk lagi. Menikah tiga, lebih lagi. Menikah empat, lebih lagi. Semestinya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada tetangga saya yang pinjam uang untuk berobat anaknya, tapi bukan ke dokter. Apa nih, bukan ke dokter abis itu apa? Melainkan ke orang pintar, diberi air dan didoakan, apakah itu perbuatan musyrik? Maka jawabannya, apa dulu yang dilakukan oleh orang yang dianggap pintar ini? Kalau cuma diberi air, kemudian dibacain, dan bacaannya yang benar, yaitu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka boleh, tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau seandainya orang pintar di sini melakukan kesyirikan, bertawasul dengan jin, berdoa kepada jin, memberikan jimat, memberikan raja-raja, menyuruh untuk menanam sesuatu dan semisalnya, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Saya pernah bermimpi didatangi sinar seperti sinar matahari yang begitu terang ke hadapan saya sedang duduk. Itu bagaimana Ustaz? Sama saya jawabannya. Lastu mu'abbirar ru'ya. Saya tidak bisa menafsirkan mimpi. Asy-Syaikh Al-Abbad ketika ditanya, kenapa engkau tidak menafsirkan mimpi? Kata beliau, karena di dalamnya ada semacam walau sedikit mengetahui akan hal gaib, mengaku mengetahui akan hal gaib. Makanya itu beliau menjauhi. Ya. Ustaz, berapa istri seorang mukmin di surga? Ente mau berapa? Ya. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang jelas seorang mukmin di surga dia mempunyai minimal dua yang setiap masuk surga. Ya. Makanya ini apa bacaannya? F H R P T R P H L V. Ya. Maka yang jelas kita berusaha beramal ibadah agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita masuk ke dalam surga. Apa hukumnya kepidaraan? Maka jawabannya, kepidaraan ini adalah istilah orang Banjar, ya. Coba. Disebutkan di sini kepidaraan ini adalah pengobatan dengan cara kunyit atau janar dalam bahasa Banjarnya. Dengan cara kunyit atau janar dengan bahasa Banjar. Sering saya ditanya tentang ini, maka jawabannya adalah apabila kunyit tersebut memang bermanfaat untuk orang yang, untuk anak-anak biasanya, anak-anak keseleo, anak-anak panas tubuhnya, anak-anak demam, kalau memang bermanfaat secara medis boleh. Tapi kalau tidak bermanfaat, maka atau belum terbukti bermanfaat, maka pada saat itu ya, jika meminta bantuan kepada jin atau membaca bacaan-bacaan yang tidak jelas, maka diharamkan, tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Jika minta bantuan kepada jin atau membaca bacaan-bacaan yang tidak jelas, tidak dipahami maknanya, maka ini diharamkan. Allahu a'lam. Lagi, la ilaha illallah rasulullah. Nah, habis dah. Airnya habis dah. Bolehkah minum obat kuat untuk menyenangkan istri? Boleh. Karena dia termasuk daripada berobat. Ya, dia termasuk daripada berobat dan memberikan kepuasan kepada istri termasuk daripada hal yang disyariatkan. Allah berfirman, "Wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Haknya istri adalah diberikan pelayanan yang baik oleh suami, terutama di atas ranjang. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf," dan gaulilah istrimu dengan baik. Ini kok malam-malam pertanyaannya ini ya, subhanallah. Tetapi perlu diperhatikan, jangan sampai membahayakan diri. Jadi perlu konsultasi kepada ahlinya, jangan sampai membahayakan diri. Karena ada beberapa yang makin obat kuat, kemudian dia tidak bangun-bangun, tidur-tidur. Nah, ini berbahaya. Bagaimana menanggapi suami yang masih suka nonton game di YouTube? Syukran Ustaz. Maka jawabannya nasihati. Ya, nasihati. Suami yang seperti ini, yang tidak becus jadi suami, itu dinasihati dari hati ke hati. Jangan dimarahin, nasihati. Dari hati ke hati, kemudian dia diajak untuk lebih mengingat kehidupan akhirat, ya. Lebih mengenal Allah, lebih mengenal, mengingat tentang kematian. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara, aduh apa nih tadi, menjauh dari maksiat yang sudah kebiasaan? Saya sering berbuat maksiat, terus tobat, terus balik lagi, Ustaz, gitu aja mulu. Maka jawabannya, itulah manusia. Jangan pernah bosan untuk bertobat. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam orang yang selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertobat. Jadi saya nasihatkan, bertobatlah saat setelah melakukan maksiat, kemudian jika kembali lagi bertobat lagi. Tapi jangan sampai ada di dalam hati meremehkan maksiat. Ya, yang jelas bertobatnya sebenar-benar tobat. Kalau seandainya kemudian terprosok lagi, maka tobat lagi. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada seorang hamba yang melakukan dosa dan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, lalu dia bertobat, lalu Allah mengampuni dosanya. Lalu dia kembali lagi ke maksiat tersebut. Lalu dia meyakini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, lalu dia bertobat. lalu Allah mengampuni lagi. Sampai 3 kali seperti itu, maka Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, i'malu faqad ghafartu lak. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lak. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesukamu, maka sungguh aku telah mengampuni dosamu. Kata Imam Nawawi, hadis ini bukan meremehkan maksiat, tetapi hadis ini menunjukkan selama hamba bertobat, selama itu pula Allah mengampuninya. Saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo 3 menit lagi. Nah, silakan ingin bertanya. Banyak. Apakah salawat nariyah itu adalah bid'ah? Maka jawabannya, asal hukum bersalawat disyariatkan dalam agama Islam, bahkan ibadah yang paling agung dilakukan selalu oleh Allah dan para malaikat. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman. Nah, tetapi salawat yang paling baik adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, selainnya adalah selawat-selawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak boleh diamalkan. Apabila di dalam selawat terutama apabila dalam selawat tersebut kemudian terjadi penyimpangan, di antaranya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai tempat untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian kita jadikan antara kita dengan Allah perantara, perantaranya itu adalah Rasulullah SAW perantara Rasulullah SAW. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena benar Rasulullah SAW adalah perantara kita, tapi dalam perihal penyampaian ilmu agama. Adapun di dalam berdoa, kemudian Rasulullah SAW dijadikan sebagai perantara antara seseorang dengan Allah ketika dia berdoa, maka ini tidak benar. Wallahu a'lam. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang kitab kuning? Kitab kuning adalah kitab-kitab yang kertasnya kuning, yang berbahasa Arab dan biasanya gundul. Ya. Dan ini di dalamnya tergantung apa yang tertulis di dalam. Kita tidak bisa menghukumi. Ya. Semua kitab kuning apakah benar ataukah salah, kita tidak bisa menghukumi apa dulu yang ada dalam kitab kuning tersebut. Kemudian juga masalah kitab kuning, kalau seandainya kitabnya itu putih, kertasnya itu putih, tetapi dia juga ada ilmu-ilmu di dalamnya, maka dia bermanfaat untuk diajarkan. Jadi istilah kitab kuning adalah istilah di pesantren, yaitu membaca kitab-kitab fikih ataupun akidah yang kertasnya itu cenderung kepada kuning. Wallahu a'lam. Cukup ya, sudah jam 10.15 menit nih. Besok lagi insya Allah kita lanjutkan. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga atensi-atensinya ketika kita live seperti ini. Dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, di dalam kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi COVID-19 ini di atas muka bumi sehingga kita bisa beraktivitas lagi untuk mengadakan majelis-majelis ilmu langsung tatap muka. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.